إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع الجمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى ماذا كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هيا orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur shadiqin dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berada bersama orang-orang yang as-sadiqun, shadiqin, orang-orang yang jujur. Siapakah orang-orang yang jujur yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang jujur dalam din ini. Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yarkabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya kemudian mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan di dalam keimanan mereka, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang berbakti. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang yang ashadiqun, yang kita diperintahkan untuk berada di barisan mereka, untuk berada bersama mereka, untuk mencintai mereka, yaitu apa? Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Pertama kriterianya adalah mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah dalam arti merealisasikan syahadat la ilaha illallah, dan iman kepada Rasul merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan arti dengan makna yang sebenarnya, sesuai dengan makna iman yang syar'i, bukan dengan makna iman secara lugawi yang banyak dipahami oleh orang-orang murjiah zaman sekarang. Orang yang mentauhidkan atau orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurkan sedikit pun kemusyrikan di dalamnya. Karena ketika ada kemusyrikan, maka iman kepada Allah itu renyah. Begitu juga ketika ada tawali kepada orang kafir, maka iman kepada Allah juga renyah. Begitu juga ketika komitmen dengan syahadat Muhammad Rasulullah adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan, menjadikan sunnah beliau, hadis beliau sebagai rujukan di dalam dinul Islam, dan apa yang diperintahkan oleh beliau diikuti, itu bentuk apa? Bentuk iman kepada Rasulnya. Dan juga tawali kepada orang-orang kafir, menjadikan orang yang memusuhi ajaran Rasul sebagai pemimpin, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, itu juga meniadakan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihi mattakhazuhum awliya. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi dan iman kepada apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Tidak tawali kepada mereka. Artinya, ketika seorang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tawali kepada mereka, itu meniadakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meniadakan iman kepada Rasulnya, juga meniadakan iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut. Jadi makna iman kepada Allah dan iman kepada Rasul harus dipahami dengan makna yang sebenarnya sesuai dengan manhaj as-sunnah wal jamaah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yarkabu. Kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam perrealisasian tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di antara syarat dua kalimat syahadat, di antara syarat la ilaha illallah adalah yakin yang berlawanan dengan adanya syak, keraguan, kebimbangan. Makanya orang yang bimbang dengan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik. Mereka fi'ra'ibihim yatarajjidun. Mereka bimbang dalam keraguannya. Sedangkan orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang as-sadiqun, mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Rasulullah SAW, yakin dengan Al-Quran, dan yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan adanya surga, adanya neraka, ada balasan di akhirat kelak, maka dia benar-benar di dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh di antara orang-orang yang jujur apa? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum mayyan tawir wa mabaddalu sabdira. Di sini di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang jujur. Berarti tingkat as-sadiqin itu lebih tinggi. Jadi antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi mereka jujur, mereka meyakini, yakin benar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyiapkan bagi mereka jannah, ardhul samawati wal ardh, surga yang lapangnya langit dan bumi, maka mereka berani mengorbankan jiwa, raga dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah memasukkan orang ke dalam surga yang lapangnya langit dan bumi. Itu karena apa? Kejujuran, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, walaupun mereka mengklaim iman, tapi Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Suruh mereka berangan-angan untuk mati. Fakamannawul mauta in kuntum shadiqin. Silakan kalian berangan-angan untuk mati jika kalian memang benar sebagai auliyaullah, sebagai wali-wali Allah, sebagai orang-orang yang benar. Ya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang merasa mereka itu berada di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, merasa benar. Allah mengatakan fatamannawul mauta. Silakan kalian berangan-angan untuk mati. Kalau kalian yakin dengan ajaran kalian bahwa kalian orang yang iman kepada Allah, orang yang di atas kebenaran dan orang yang mati di atas kebenaran akan mendapatkan surga yang lapangnya langit dan bumi, maka silakan kalian berangan-angan untuk mati supaya kalian cepat mendapatkan surga yang lapangnya langit dan bumi. Tapi apa? Kalian orang kafir tidak mau. Justru mereka adalah orang yang paling ambisi terhadap kehidupan. Orang-orang Yahudi, mereka mengklaim mereka sebagai anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa paling benar, tapi mereka tidak mau kalau disuruh untuk berangan-angan untuk mati. Kenapa? Mereka tidak yakin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Sebagai bukti keyakinan seorang dengan pemahamannya adalah dia berani untuk mati di atas ajaran Allah. Jadi tidak ada keraguan dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya sehingga berani berkorban. Makanya para mujahidin, muwahidun, para mujahid yang bertauhid, yang mana mereka yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan mereka berperang di jalan Allah, mereka apa? Mereka punya sifat yang sedang, sifat maju ke depan untuk menghadap musuh. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa dunia ini hanya sementara, penuh keseluruhan, dan hakikat kehidupan adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin segera untuk mendapatkan syahadah supaya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ada pada orang-orang mukmin, orang-orang jujur dengan keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Selain iman, jihad. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, ayyul amal afdal? Iman apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama? Kata Rasul, imanun billahi wa jihadun fi sabilillah. Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan jihad di jalan. Iman dan jihad. Tauhid dan jihad. Prinsip orang mukmin adalah tauhid dan jihad. Di prinsip ini, prinsip yang termaktub di dalam Al-Quran, juga termaktub di dalam hadis Rasulullah SAW. Iman dan jihad. Tauhid dan jihad. Karena iman adalah tauhid. Jadi mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, sehingga mereka meraih keutamaan orang yang paling utama karena meraih tauhid dan meraih juga jihad. Oleh sebab itu dalam Islam, orang yang tidak bertauhid Rasulullah SAW tidak mau menyertakan di dalam barisan berjihad orang yang tidak bersafik. Ketika ada seorang musyrik datang kepada Rasulullah SAW menawarkan bantuan, Rasulullah mengatakan, irji falan as-sa'ina bi musyrikin. Pergilah kamu, saya tidak akan minta bantuan orang musyrik. Maksud saya muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, uqatil, muslim am uqatil, apakah saya masuk Islam dulu atau saya berperang? Kata Rasul, aslim summa qatil, fa aslama summa qatala fa qutila. Kata Rasul, masuk Islamlah kamu, realisasikan tauhid, dan berperanglah, berjihadlah. Maka orang itu masuk Islam, kemudian dia berperang, kemudian terbunuh, kemudian Rasul mengatakan, dia sedikit beramal dan diberikan pahala yang sangat sangat besar. Jadi iman dan jihad. Iman adalah tauhid, dan jihad adalah bukti daripada kejujuran di dalam al-wala dan al-zara. Sebagai puncak, al-wala dan al-zara adalah jihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah. Memerangi musuh-musuh Allah dan membunuh orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang semacam itu mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ashadiqun, yang mana kita diperintahkan untuk berada bersama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur itu adalah orang yang bertauhid dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang mana mereka mengusung parlemen demokrasi, mengatakan bahwa ingin menegakkan Islam, mereka itu adalah para pembohong. Kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan tauhid. Justru tauhid mereka injak-injak, mereka korbankan. Dan klaim jihad pun, jihad justru itu klaim bohong dan tidak ada dasarnya. Mereka menginjak-injak tauhid, terus mengklaim ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang yang berbohong terhadap umat, dan mereka orang yang telah menipu Allah dan Rasulnya, padahal justru diri mereka lah yang mereka tipu, karena mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Tapi orang yang jujur yang diperintahkan kita untuk bersama mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi tadi definisi orang-orang yang ashadiqun, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan siapakah ashadiqun yang kita diperintahkan untuk bersama mereka. Dan kita tidak usah mencari definisi yang lain selagi itu sudah ada di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang bertauhid, mereka lah orang-orang yang berjihad, yang mendapatkan predikat sebagai orang yang mendapatkan amalan paling utama. Ayyul amal afdal, qala imanun billah wa jihadun fisabilillah. Amalan apa yang paling utama? Rasul mengatakan iman kepada Allah, tauhid dan jihad di jalannya. Itu adalah amalan yang paling utama, yang merupakan ciri khusus as-shadiqun, orang-orang jujur yang kita diperintahkan untuk mentauladani mereka dan mengikuti mereka. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat